Oh, Mas Fatur. Amit sewu, Oh iya. Bapak Haji, selamat datang buat Bapak Haji Bani. Selamat datang buat Bapak Haji Pandi di sini. Mbak Fia. Ya. Ini hari jadi Kota Tegal ke-439. Ya. Ini saya mengucapkan terima kasih buat ketua panitianya itu Bapak Heru Luda. Dari Kepala Dinas Dinkop UMKM dan juga dari Dinas Pendidikan Kota Tegal dan juga Dinas Kesehatan PU dan juga Direktur Rumah Sakit Kardina dan juga PDAM. Iya. Dan juga ucapan terima kasih kepada TNI Polri Kodim Kota Tegal, Polres Kota Tegal, Lanal Kota Tegal, dan juga PM Kota Tegal, dan juga ini teman-teman pemuda Pancasila, dan juga Satpol Kota Tegal. Ini Mbak Fia, ya, ini ada yang ngefans sama Mbak Fia nih. Oh iya? Iya, namanya Pak Haji Pandi nih. Oh, Pak Haji Pandi, iya. Yang mana orangnya? Katanya tadi mau nitip duit ini buat nyawer nih. Beliaunya gak berani joget nih. Apa? Gak berani joget orangnya nih. Orangnya gak berani joget. Oh. Moga, Haji Pandi, Haji Pandi, mana dong? Abah ini penontonnya kok ngalih nang panggung gak? Penontonnya kok di panggung semuanya ini? Penontonnya kok di panggung semuanya ya? Terima kasih kepada Bapak Haji Pandi. Ya, ini nitip duit nih. Saya amanah saja dikasihkan buat Mbak Fia Valen nih. Tepuk tangannya mana buat Pak Haji Pandi. Makasih Pak Haji Pandi. Ini teman-teman kemarin, teman-teman komunitas Vianisti. Itu ada yang bilang, kapan-kapan Vianisti ini bisa nonton Mbak Fia Valen sama Sleng loh. Oh. Katanya sekali-kali Slengker sama Vianisti gabung nih. Kapan, kapan Pak, kapan? Saya mah siap aja ya. Kapan, saya siap, kapan? Saya siap aja loh, habis lebaran loh Pak katanya. Mereka ada yang nyaut, habis lebaran gitu loh.